Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana. Idfa'anna ya Rabbana. Al-bala' لهذه الدنيا وبعد الممات لدنيايا لدنيانا وديننا وأعنا يا ربنا على شكر نعمك وأعنا يا ربنا على الصبر اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب Wa mufarrijal kurubi farrijil kurub wa yasatirul uyubi isturil uyub ya allamal uyub ibarakatil habibil mahbub Allahumma ya rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut Allah ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kepada Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Atas segala karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Teramat besar, teramat agung, bahkan kalau kita bisa bersyukur pun ternyata itu adalah nikmat baru dari Allah yang perlu kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang mudah untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Sehingga kita akan selalu mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur atas nikmat Allah akan diberi tambah. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan di dunia ini adalah tidak mengurangi kenikmatan nanti di akhirat. Bahkan, semoga itu menjadi muqaddimah kenikmatan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Yang diberi Allah kenikmatan jasad, semoga jasadnya ini bisa digunakan untuk beribadah. Sehingga bisa menjadi sebab yang mulia nanti di surga. Yang punya ilmu pun demikian, yang punya harta dan kekayaan semoga harta dan kekayaan yang ia nikmati di dunia ternyata dinikmati dalam ridha Allah. Sehingga menikmati harta tersebut juga menjadi sebab ia mulia nanti di akhirat. Dan semua yang Allah berikan kepada kita semoga. Dari mata kita, dari telinga kita, dari anggota tubuh kita. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini nanti menjadi sebab kita bisa bersyukur. Lalu dengan syukur kita akan diangkat oleh Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah musibah, ketahuilah tidak sebanding, sangat kecil dibanding karunia dan nikmat Allah yang amat besar. Sehingga bagi siapapun, hendaknya terus meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sesuatu yang Allah timpakan kepada seorang hamba, ketahuilah itu juga itu adalah juga akan jadi menjadi sebab kita akan mulia nanti di akhirat. Maka perlu di sana namanya sabar. Sabar dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, ujian. Baik ujian dari alam atau ujian dari orang-orang di sekitar kita. Ya mungkin kita mempunyai kawan yang tidak baik dan seterusnya. Itu adalah ujian. Dan di balik itu semua adalah pahala dan insya Allah bab yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah bagaimana kita bersabar dengan gangguan dari saudara-saudari kita. Gangguan dari sesama kita. Bab ihtimalil adha. Kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca pada saat ini adalah bab ihtimalil adha. Bab tentang bagaimana kita bisa bersabar atas gangguan dari orang yang ada di kiri kanan kita. Atau bahkan sabar dengan apa yang Allah turunkan kepada kita dari musibah. Allah berikan kepada kita dari musibah. Hendaknya kita bersabar. Kemudian juga gangguan yang datang dari orang yang bersama kita. Baik orang yang kita cintai. Atau orang yang tidak pernah kenal dengan kita. Atau bahkan orang yang memusuhi kita. Di situ ada kaidah. Ihtimalul adha bersabar daripada gangguan orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wal kadhimina al-ghayza

Namun istri tersebut sudah tidak mempunyai orang tua, hanya mempunyai satu adik dan kakek neneknya yang di kampung halamannya. Karena perjalanan yang jauh, mereka menginap di sana. Namun apakah boleh seorang suami istri tersebut menginap lebih dari 3 hari? Karena ini juga disarankan oleh mertuanya untuk tidak berlama-lama di sana. Jadi bagaimana adabnya suami istri tersebut berkunjung ke keluarga istrinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pertanyaan yang pertama tentang waktu melakukan sholat. Innallah, dan memang dalam hadis disebutkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila asadikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah melihat hati, tidak melihat kepada jasad dan lahir ini. Akan tapi bukan berarti di saat kita melakukan salat tidak punya adab dong. Wong kita ngadab kepada orang yang kita hormati saja kita harus pakai baju yang bersih rapi, bagaimana dengan Allah? Di sana disebutkan nama Al-Qur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ditafsiri oleh ahli tafsir, kalau engkau melakukan sholat, hendaknya kau berdandan yang bagus, yang rapi. Dan dandan yang paling bagus adalah, pertama adalah menutup aurat. Sesuai dengan syariat. Kaum laki-laki dengan dandanan laki-laki, kaum wanita dengan dandanan wanita. Kemudian dandanan itu bukan ciri khasnya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Artinya ciri khasnya kaum muslimin dan muslimat. Untuk bisa meniru dandanannya Nabi SAW dari kaum pria. Nah ini. Jadi dandanan penting, mulai dari menutup kepala. Nabi tidak pernah melakukan sholat kecuali kepalanya ditutup. Kecuali dalam keadaan ihram. Nah, dan wanita-wanita pun menggunakan baju yang menutup aurat, yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Nah, ya, jadi yang rapi, yang bagus. Jadi berdandan dalam sholat yang demo. Memang dalam hadis disebutkan Allah hanya melihat urusan hati. Tidak melihat kepada jasa, tapi isi silan Allah juga merintahkan lahirmu pun hendaknya engkau benahi. Bahkan suatu ketika ada orang melakukan sholat, ternyata bergoyang-goyang badannya. Nabi mengatakan, kalau seandainya la khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu, kalau seandainya orang ini khusyuk niscaya anggota tubuhnya juga khusyuk. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa bimbingan, hanya mendengar satu hadis, yang penting hati. Jadi bajunya seenaknya dan sebagainya. Tidak dong, mana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adab kita di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan minyak wangi dan betul-betul kita menghadap kepada Allah dengan dandanan baju yang paling bersih, baju yang paling bagus. Bahkan disunahkan dalam melakukan salat bagi kaum pria hendaknya ada sesuatu yang menumpang di atas pundaknya seperti rida atau di atas kepalanya penutup dan seterusnya. Nah, ini kesempurnaan wahai ahli iman. Cuman bagaimana jika ada orang salat pakai kaos dan sebagainya? Ada martabat. Ada sebagian orang yang penting melakukan sholat dulu agar tidak dosa. Kesempurnaan tadi kan adab tata krama untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Akan tapi kalau hanya sekedar sah saja, mohon maaf pakai kolor saja. Yang penting pusatnya, kompria, pusatnya tertutup, lututnya tertutup, sudah sah. Dan kita tidak memberatkan kepada siapapun. Lakukan semampu Anda. Tapi hendaknya setiap orang membuat peningkatan. Mungkin seorang pakai celana panjang, kemudian pakai kaos oblong, kemudian melakukan sholat. Apakah sah sholatnya? Sahnya, sholatnya sah. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang ditanyakan adalah mungkin maknanya peningkatan. Bagaimana kalau tidak ibadah? Iya, sebisa mungkin Anda di saat melakukan sholat, betul-betul niat Anda ingin menghadap kepada Allah. Seperti batin Anda menghadap kepada Allah, hendaknya lahir Anda pun lahir yang sopan. Dan dandan dengan baju yang bagus. Selama ini adalah baju yang tidak harus putih. Memang sunnah Nabi Muhammad, memang putih adalah sunnah di atas kesunnahan. Intinya menutup aurat, rapi, bagus. Tidak ada gambar-gambar yang menjadikan orang di belakangnya jadi membaca. Menjadi tidak khusyuk, jadi seperti itu. Jadi di samping batin adalah terpenting, tapi jangan lupa, lahir pun hendaknya diperhatikan. Sebab Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Allah menyuruh agar kita di saat ke masjid melakukan sholat, juga pakai dandanan, pakai minyak wangi yang rapi. Bahkan kalau bau kita tidak enak pun, makruh sebagian madhab seperti madhab Malik mengatakan boleh dilarang jika ada orang baunya tidak karu-karuan masuk ke masjid, bisa dilarang karena mengganggu yang lainnya. Sehingga kita makan sesuatu yang berbau kayak bawang putih dan sebagainya, makruh masuk masjid nanti karena mengganggu orang lain. Jadi ini diperhatikan. Jadi kalau membaca hadis tidak boleh hanya satu hadis, yang lain ditinggalkan. Kalau ke masjid tidaknya dandanan yang wangi, baju yang bagus, jangan kucel dan sebagainya kotor. Memang baju kita hanya itu jelek, tapi biarpun jelek tapi jangan sampai berbau, kan begitu. Bau adalah lahir. Ternyata diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping batin, batin adalah paling inti, tapi lahir pun hendaknya kita berdandan dengan baju yang bagus, pakai kopi yang bagus, rapi, ini adalah kesempurnaan. Akan tapi, kalau Anda melihat orang melakukan sholat dengan baju ala kadarnya, bersyukurlah, ini adalah sudah melakukan sholat. Yang mengerikan adalah orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau melakukan sholat. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua adalah tentang bagaimana bertamu, ya. Ada orang mau ke rumah seseorang. Intinya dalam bertamu ada bertamu. Ada orang bertamu, bagaimana cara bertamu? Ada bertamu sehari, dua hari, tiga hari. Jadi ada bertamu itu tiga hari. Orang musafir datang ke rumah Anda. Dia punya hak mendapatkan penghormatan dari Anda selama tiga hari. Sebagian a'immah mengatakan hari pertama wajib, sampai hari ketiga adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian selebihnya adalah sedekah. Seperti disabdakan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis ada disebutkan tentang bagaimana diyafah. Yaumun wa lailah wajib dalam hadis Nabi. Wa diyafatu thalathatu ayyamin. Menerima tamu adalah tiga hari. Fa makana man ra'a dhalika fa sadaqun alaihi. Adapun selebihnya adalah sedekah. Sehingga ada sebagian mengatakan wajib tiga hari. Artinya kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita wajib memberi makan. Tentunya tidak harus bagaimana kita berlebih-lebihan. Mungkin sesuai apa yang kita makan. Jangan biasakan dengan memaksakan diri lalu besok harinya kita tidak makan. Memang itu adalah hal yang baik kalau kita bisa memuliakan dengan sempurna. Akan tapi karena tamu musafir, ya, bukan tamu datang setiap hari, bukan begitu. Dikatakan al-mujtahis itu adalah dalam hadis Nabi orang yang musafir. Musafir lalu mampir ke rumah Anda, dia berhak untuk mendapatkan makanan di rumah Anda untuk bisa Anda hormati selama satu hari wajib. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tiga halinya sunnah dikukuhkan. Jadi sampai tiga hari. Jadi tiga hari mereka berhak mendapatkan makan dari rumah dari Anda, perlindungan di rumah Anda. Ini cara bertamu. Jadi kalau tadi bagaimana jika berkeluarga kemudian datang ke rumah saudaranya lagi, jauh mudik ke rumah dia. Boleh sampai tiga hari dan berhak untuk mendapatkan penghormatan selama tiga hari. Tentunya ini harus ada adab dong, tamu yang datang harus punya adab dan sebagainya. Kemudian yang didatangi yakinlah bahwasanya tamu datang membawa rezeki. Tamu datang membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan benci dengan tamu. Dan ini kebiasaan ini terjadi di Arab sana. Arab itu senang diafah, memberikan tamu. Ikramul dhaif, memuliakan tamu adalah terjadi di Arab. Seperti di asyarat oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Memuliakan tamu adalah suatu hal yang menjadi kebanggaan. Jadi senang kalau bisa memuliakan tamu. Dan harus dilindungi tamu tersebut. Bahkan, mungkin ada seorang yang melakukan kejahatan masuk ke rumah apa. Nah, sampai dikisahkan, ada seorang pembunuh datang ke rumah kita. Bagaimana? Untuk hari pertama, kedua, ketiga tidak boleh kita sebutkan, tidak boleh kita lapor. Mungkin apa sebabnya? Sampai dikatakan, sehari, dua hari, kalau tiga hari baru nanti dilaporkan. Artinya, tamu itu perlu dihormati dalam hadis Nabi. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaknya memuliakan, falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu adalah penting sekali dan itu adalah tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Maka ayo kita, kalau ada saudara jauh, jangan sampai kebingungan urusan makannya. Adapun apakah kita nyembelih kambing atau tidak, ini adalah urusan kemampuan Anda. Paling tidak kita beri makan. Kadang-kadang kalau orang bepergian lapar itu tidak harus makanan enak. Yang penting waktu makan ada. Dan dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah ini. Jadi pertanyaan, apa boleh tinggal sampai kapan? Sampai tiga hari boleh. Lebih pun adalah boleh. Hanya kalau lebih dari tiga hari, seorang tuan rumah boleh berkata, Anda mau tinggal di mana setelah ini? Boleh. Kalau tiga hari, jangan ditanya. Kalau masih tiga hari, jangan ditanya. Biarkan tinggal di situ, ya. Oh, tamu jauh. Bukan tetangga kampung datang setiap hari, lalu kita menyibukkan diri dengan itu semuanya. Ya, setiap hari ada tamu, bisa nggak ngapa-ngapain nanti kita. Artinya tamu dari jauh yang datang, hendaknya kita muliakan. Dan Anda tadi yang bertanya tadi dengan suami datang ke rumah saudara jauh, maka Anda boleh tinggal di sana sampai berapa? Sampai tiga hari. Kemudian setelah itu apa? Tergantung mereka. Kalau mereka masih nerima Anda, ya nggak ada masalah. Jadi sampai tiga hari adalah batasan bagi orang untuk bertamu. Kemudian sisi lain yang perlu diperhatikan. Di saat Anda bertamu, lihat, Anda harus berhati. Anda harus punya adab dan tata krama agar Anda mendapatkan penghormatan yang sesungguhnya. Agar Anda mendapatkan penghormatan yang layak. Kalau tamu mencurigakan, tidak baik, tidak adab, atau mungkin Anda tidak kenal sama sekali dan mencurigakan, maka Anda perlu waspada. Akan tapi kalau ada tamu kerabat yang ada tahu dan sebagainya, wajib Anda muliakan dia. Kewajiban iman Anda itu. Jangan sampai Anda biarkan. Nah ini. Dan muliakan dan ketahuilah apa yang Anda keluarkan untuk tamu akan diganti oleh Allah. Kita harus mudahkan di negeri kita ini sudah ada belum budaya senang dengan tamu. Setiap tamu datang ke rumah kita, kita beri makan dan sebagainya. Tamu dari jauh kita beri makan, kita hormati sehari, dua hari, tiga hari. Sehari, dua hari, tiga hari menginap di rumah kita pun jika memang rumah kita terhormat. Jika rumah kita tidak ada, mungkin kita bisa minta maaf. Mohon maaf, di rumah saya sempit. Anak saya perempuan, banyak perempuannya. Anda laki-laki ini gimana ini? Harus ngomong. Tapi jika mampu kita untuk menampung, dia tampung. Dimanapun tempatnya. Karena mungkin dia memang perlu tempat untuk berteduh. Karena dia melakukan perjalanan yang jauh. Intinya adalah kita perhatikan. Tentunya tidak boleh melanggar syarat. Dan juga tidak boleh menodai kehormatan rumah kita. Gara-gara cinta kepada tamu, tamunya laki-laki semuanya, anak kita perempuan semuanya, kita masukkan ke rumah kita, yang rusak adalah anak kita, ini juga salah. Jadi situ harus berlaku syariat. Bagaimana menghormati tamu, tentu ada batasan-batasannya. Tamu yang terhormat, tamu yang kelihatannya adalah baik, tamu yang memang butuh untuk kita lindungi, tamu yang kita sudah kenal, masuk rumah kita. Bahkan tidak kita kenal, tapi ada tanda-tanda baik, silakan. Kita beri makan dan sebagainya. Kita tempatkan di tempat yang aman, anak kita juga aman, keluarga kita aman. Jangan sampai berlebihan karena takut, sehingga tamu taruh di rumah kita, kita pergi, tak tahunya kita pulang, barang kita habis. Dicuri oleh seseorang. Nggak seperti itu. Tapi kita harus lihat siapa tamu ini. Barangkali ada yang membawa dari saudara dan kerabat kita, ayo kita muliakan, kita hormati. Intinya ikramul dhaif adalah hal yang sangat mulia, yang diajarkan Nabi SAW, bahkan dihubungkan dengan makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Jadi boleh menginap di sana sampai 3 hari. Menginap di rumah adik boleh sampai 3 hari. Bahkan lebih dari itu pun juga boleh. Akan tapi kita harus tahu diri sebagai seorang tamu. Seorang tamu harus punya akhlak yang mulia. Jangan sampai kita terlalu merepotkan mereka. Dan jika kita bisa mengukur. Dan ingat, kadang-kadang kita ini punya kebiasaan di rumah, diterapkan di rumahnya orang lain. Karena di rumah biasa makan enak, di rumah orang, kok cuma dikasih makanan begini? Oh enggak, orang akan memberikan semampunya dong. Dan pemberian dari seseorang yang telah menyambut kita adalah karena Allah. Mungkin hanya sekedar singkong rebus atau karena punyanya itu. Enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita biarkan tamu terlantar di rumah kita. Jangan sampai biarkan tamu tidak terhormat di rumah kita. Ikramul dhaif ini adalah wadhifah, pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ayo kita semua rindu dengan tamu, kita rindu dengan menghormati tamu, muliakan tamu. Bahkan mungkin kita harus punya tabungan sedikit jika ada tamu mendadak, tamu jauh. Ingat, tamu yang dimaksud di sini adalah tamu jauh yang datang ke tempat kita menempuh perjalanan yang jauh. Bukan tetangga kita bertamu lalu kita sampai 3 hari, 2 hari. Repot nanti, bukan itu. Para ulama mengatakan al-mujtas itu adalah orang yang melewati dalam perjalanan. Dia ingin kemana lalu ambil. Atau dari jauh datang ke rumah kita. Kita wajib menghormati mereka. Sebagian ulama mengatakan wajibnya sehari sampai 3 hari adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ini saja insya Allah. Ayo rindu untuk menghormati tamu, muliakan tamu. Masya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Sesaat kami lupa dan lalai sehingga kami melakukan kezaliman. Sesaat kadang mungkin tidak kami sengaja, akan tapi juga kadang kami berbuat zalim dengan sengaja ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bantu kami untuk jauh dari kezaliman ya Allah. Dan jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran dan ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana di dunia dan di akhirat ya Allah. Bala bencana di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah Kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kesabaran dan angkat musibah tersebut ya Allah. Dan jangan sampai dengan musibah tersebut mereka semakin putus asa dan jauh dari-Mu ya Allah. Dan apapun yang Kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab-sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, majlis ini muliakan ya Allah. Majlis ini adalah dengan ahli-ahli surga. Yang berjuang di dalamnya adalah ahli surga. Baik yang hadir di tempat ini atau menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, jadikan mereka adalah orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami semua pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Kau Maha tahu apa yang ada di tempat ini ya Allah. Perjuangan di sini adalah tempat untuk berjuang membela agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Membela ya Allah untuk mewujudkan ketenteraman umat ini Allah. Tempat ini adalah tempat untuk belajar mendekatkan diri kepada-Mu. Maka kami mohon kirimkan pendukung-pendukung ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Yang bisa berjuang dengan panjatan doa, yang bisa berjuang dengan tenaga dan pikiran, yang bisa berjuang dengan harta, Allah berjuang dengan ilmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, jaga keluarga kami, suami istri ya Allah. Jadikan kami jadikan keluarga kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di sini berikan ketulusan dan keikhlasan. Jadikan mereka adalah ahli-ahli surga-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka ya Allah melakukan itu semua dengan tidak tulus. Dan kami mohon ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan dari kebaikan kepada sesama kami hanya karena-Mu ya Allah. Jangan sampai kami berbuat baik dengan sesama kami karena kami ingin balasan sanjungan dari manusia, ya Allah. Kami ingin kebaikan yang kami lakukan adalah benar-benar karena-Mu. Sehingga di saat mereka bersyukur, kami tetap tambah berbuat baik kepada mereka. Di saat mereka tidak berterima kasih, kami pun tidak kecewa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ingin Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka. Dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ampuni kami semua, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami setelah panjang umur, Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami, atau Kau cabut nyawa kami dalam keadaan semacam ini kami menyampaikan kebenaran, atau kami duduk di tempat mulia semacam ini. Kami ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, setelah kelak ya Allah, setelah Kau cabut nyawa kami, tempatkan kami di tempat yang mulia, di alam barzah dengan kemuliaan ya Allah, di padang mahsyar mulia ya Allah, hingga kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Itu adalah harapan tertinggi kami ya Allah, bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di dunia adalah capek. Jangan sampai kami kelak di akhirat susah ya Allah. Kami ingin ya Allah, di dunia ini adalah benar-benar kami bisa berbekal dengan kemuliaan, berbekal dengan kebaikan untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Semua yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang hadir di sini, jadikan mereka adalah hamba-hamba yang Kau cintai, yang Engkau muliakan di dunia dan di akhirat. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua adalah ahli husnul khatimah, para santri yang belajar di tempat kami ini ya Allah, Engkau Maha tahu mereka. Jadikan mereka calon-calon penerus kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Donaturnya pun adalah penerus orang-orang yang bakal dekat dengan kasih-Mu Nabi Muhammad. Orang tua mereka jadikan orang-orang mulia yang dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.